Manisnya madu pun masih pahit, terasa renyah dan gerbih. Cantiknya bunga pun layu karena baru, karena baru. Siapakah wanita itu? Ku tak tahu. Adakah jelita? Bagai sekilas pesona, jadu wajahnya membasah rubariku, sarubariku.